Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Berikutnya kita akan bacakan ya ayat yang berikutnya yang beliau bawakan, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa qaluhu ya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, kemarilah, ya, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum, akan aku bacakan ya, apa-apa yang diharamkan oleh Rabb kalian 'alaikum, kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, di antara perkara-perkara yang diharamkan yaitu adalah perbuatan syirik. Makanya Allah mengatakan Allah tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian mempersekutukan dengan Allah ya dalam beribadah sesuatu apapun, janganlah kalian mempersekutukan bersama Allah ya dalam ibadah kepadanya yaitu dengan suatu apapun. Dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrik, selain mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu berbuat kesyirikan, mereka juga telah mengharamkan ya, sebagian ya, rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Mereka mengharamkan sesuatu yang asalnya adalah halal. Sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi malah mereka haramkan. Wa qatalu auladahum, dan bahkan mereka juga membunuh ya tega untuk membunuh anak-anaknya sendiri. Taqarruban lil asnam, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada patung-patung. Mereka melakukan itu semuanya yaitu berdasarkan pendapat akal mereka ya, pendapat pemikiran mereka semata, dan juga akibat rayuan dan tipu daya setan kepadanya. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk berkata kepada mereka, ya kemarilah akan aku kisahkan kepada kalian apa yang diharamkan oleh pencipta kalian, penguasa kalian, suatu keharaman yang sebenarnya bukan hanya berdasarkan praduga atau persangkaan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Akan tapi hal-hal yang diharamkan ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan ketetapan dan perintah dari sisinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kalian di dalam ayat ini, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, yang biasa disebut dengan wasiat yang 10. Ada 10 wasiat di dalam ayat-ayat ini. Apa saja 10 wasiat itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka ini adalah larangan dari segala macam bentuk kesyirikan. Maka itu mencakup ya siapapun yang disembah selain Allah, yang dipersekutukan dengannya ya, siapapun yang disembah selain Allah maka itu ada termasuk kesyirikan ya, karena yang namanya tauhid kita beribadah kepada Allah saja. Adapun syirik adalah seorang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Maka siapapun juga selain Allah tidak boleh diibadahi. Dan ini juga bersifat umum, mencakup segala macam bentuk ibadah. Apapun ibadahnya, maka tidak boleh dipalingkan atau ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak Allah saja. Wasiat yang kedua adalah Allah wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepadanya ya, menjaga keduanya, memelihara kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, selama hal itu bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan tidak boleh ya seorang anak itu merasa tinggi atau merasa lebih hebat, ya, merasa arogan di hadapan kedua orang tuanya. Wasiat yang ketiga, Allah wasiatkan kepada kalian untuk tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, ya. Tidak boleh membunuh anak sendiri, ya, karena faktor kemiskinan, ya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab, di antaranya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, yaitu membunuh, yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang kalian dari membunuh anak laki-laki kalian, ya, karena takut miskin, ya, karena takut semakin miskin. Karena sesungguhnya Allah yang memberikan rizki, yang menjamin rizki kepada kalian dan juga anak-anak kalian itu. Bukanlah kalian yang memberikan rizki kepada mereka, akan tapi kalian, ya, itu diberikan rizki oleh Allah. Bahkan kalian sendiri, ya, juga tidak bisa menanggung atau menjamin rizki untuk diri kalian sendiri. Jadi dalam wasiat yang ketiga ini, Allah mewasiatkan untuk tidak membunuh, ya, anak-anak mereka, itu anak-anak kaum musyrikin, ya. Kita tidak boleh membunuh anak-anak kita sendiri dengan alasan faktor kemiskinan atau takut miskin. Wasiat yang keempat adalah Allah wasiatkan kepada kalian untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yaitu segala macam bentuk maksiat, ya, yang kelihatan maupun yang samar. Ya, Allah wasiatkan untuk tidak mendekati segala macam bentuk perbuatan keji dan kemaksiatan. Wasiat yang kelima, Allah wasiatkan kepada kalian untuk tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, untuk dibunuh, yaitu jiwa seorang muslim. Seorang muslim, ya, hukum asalnya adalah tidak boleh dibunuh. Seorang muslim terjaga, ya, nyawanya, terjaga darahnya, tidak boleh dibunuh. Demikian juga orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin juga tidak boleh dibunuh, ya. Orang kafir yang tinggal di negeri Islam, ya, ya, mereka, negeri Islam itu menjamin keamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir, maka tidak boleh kita membunuh mereka. Maka tidak boleh membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, ya, baik itu orang muslim atau orang kafir yang mereka adalah dilindungi pemerintah Islam. Ya, adapun pembunuhan yang dibolehkan yaitu adalah misalnya ada seorang muslim yang dia membunuh orang lain, ya, membunuh orang muslim yang lain, maka dia berhak untuk dibunuh, yaitu dengan hukum kisos, ya, dibalas bunuh. Karena dia sudah membunuh, maka dia dibalas bunuh, ya, jika misalnya keluarganya tidak memaafkan. Kemudian, atau misalnya seorang muslim yang berzina, ya, dia sudah berzina, ya, dengan ketika itu dia sudah menikah, ya, seorang pezina yang sudah menikah, maka dihukum rajam, ya, sampai mati. Atau seorang muslim yang murtad, keluar dari agamanya dan pemerintah itu menerapkan hukum Islam, maka apa, orang itu berhak untuk dihukum bunuh karena dia murtad dari agama Islam. Jadi wasiat yang kelima adalah Allah melarang, ya, kita dari membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, yaitu melarang membunuh jiwa yang terjaga, ya, nyawanya, yaitu jiwa yang Allah SWT jamin keamanannya, yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya. Wasiat yang keenam, Allah wasiatkan kepada kalian untuk tidak mendekati harta anak yatim, yaitu anak kecil yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan, ya, cara yang baik, yaitu dengan mengelola harta anak yatim itu sehingga dia tetap terpelihara, tetap terjaga, atau bahkan bisa mendatangkan keuntungan, ya, sehingga nantinya bisa diserahkan kepada anak tersebut ketika dia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, bisa mandiri, ya, maka diserahkanlah harta itu kepada si anak yatim. Wasiat yang ketujuh, Allah mengatakan dalam ayat tersebut, wa auful kaila wal mizan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan, bil qisti, dengan penuh keadilan. La nukallifu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami membebani satu pun jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Artinya Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan ketika mengambil ataupun memberi. Kadang kita adil ketika mengambil, tapi kita tidak adil ketika memberi. Maka Allah perintahkan ya agar kita itu memiliki sifat adil, baik ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau kita mengambil sesuatu dari orang lain. Dan perintah berbuat adil ini ya, baik ketika menakar, ketika menimbang ya, mengukur, adalah sekuat ya sebatas kemampuan kalian. Karena manusia tentu punya batas kemampuan. Kemudian wasiat yang ke-8, Allah katakan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kalian berkata-kata atau memberikan persaksian misalnya, maka bersaksilah dengan adil, berkatalah dengan adil walaupun itu terhadap orang yang dekat, yaitu dengan sanak famili ya, atau yang memiliki hubungan kerabat. Makanya adalah perintah untuk berbuat adil dalam bentuk ucapan ketika bersaksi, apa itu yang berkaitan dengan kerabat atau bahkan kepada orang yang bukan kerabat ya, maka Allah memerintahkan untuk berbuat adil ketika berbicara. Sebagaimana dalam wasiat sebelumnya, Allah perintahkan untuk apa? Berbuat adil ketika berbuat, yaitu menakar atau menimbang. Kemudian wasiat yang ke-9, Allah katakan, wa bi ahdillahi aufu. Dan dengan perjanjian Allah, maka penuhilah. Yaitu dengan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah perintahkan kita untuk tunduk dan melaksanakannya. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, maka kita jauhi. Yaitu kita diperintahkan untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasiat yang ke-9. Wa bi ahdillahi aufu. Wasiat yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Ya, wasiat yang ke-10 apa? Allah katakan, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Artinya yang Allah wasiatkan dalam 2 ayat tadi ya, dalam surat Al-An'am 151 dan 152, ini adalah berisi untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan ya, hal-hal yang dilarang. Dan perkara yang paling besar yang diharamkan itu adalah syirik, dan juga di dalamnya terkandung ya perintah untuk melaksanakan kewajiban, dan kewajiban yang paling besar adalah tauhid. Dan ini semuanya ya, perintah dan larangan ini adalah bagian daripada siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Makanya Allah mengatakan, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ikutilah jalan yang lurus, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Ya, para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan as-subul atau jalan-jalan yang menyimpang itu mencakup berbagai macam bentuk syubhat ya, penyimpangan pemikiran, dan juga bid'ah-bid'ah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, bahwasanya Allah menyebutkan berbagai macam bentuk keharaman, dan yang hal itu dimulai dengan larangan dari berbuat syirik. Dan larangan terhadap suatu konsekuensinya adalah memerintahkan kebalikannya. Kebalikan daripada syirik adalah tauhid. Maka larangan dari berbuat syirik mengandung perintah untuk berbuat tauhid ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, dan bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling besar. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat di atas ya, disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitabnya Mulakhas ya, fi syarhi kitab tauhid, ada 8 faedah. Yang pertama, beliau katakan bahwasanya syirik adalah keharaman yang paling besar, dan bahwasanya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Syirik adalah apa? Keharaman yang paling besar, dan tauhid kewajiban yang paling wajib. Faedah yang kedua, ayat di atas menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua. Ya, betapa agungnya hak atau kedudukan kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Faedah yang ketiga, ayat itu menunjukkan diharamkannya membunuh ya, suatu jiwa tanpa alasan yang benar. Apalagi jika yang dibunuh adalah orang yang memiliki hubungan kerabat, misalnya anaknya ya. Walaupun dengan alasan karena takut miskin atau faktor kemiskinan, maka itu semua adalah tidak boleh. Membunuh ya, itu hukumnya adalah tidak boleh, ya, apalagi yang dibunuh orang yang memiliki hubungan kerabat. Kemudian yang keenam atau yang kelima, yang keempat, diharamkan memakan harta anak yatim dan disyariatkan untuk ya mengelola harta tersebut sehingga harta itu menjadi terjaga atau bahkan mendatangkan keuntungan yang lebih besar sehingga bisa diserahkan kepada si anak yatim. Kemudian yang kelima, ayat di atas menunjukkan wajibnya bersikap adil ketika berbicara atau berbuat baik kepada orang yang dekat, ya, hubungan kerabatnya ataupun orang yang jauh, yaitu yang bukan kerabat kita. Intinya kita wajib berbuat adil, ya, ketika menimbang, ketika menakar, ketika berbicara atau bersaksi harus adil. Siapapun yang kita bersaksi atasnya, maka kita harus bersikap adil. Kemudian yang keenam, ayat di atas menunjukkan wajibnya memenuhi janji, ya, wajibnya apa? Memenuhi janji. Dan yang ketujuh, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan semua agama selain Islam. Karena Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu agama-agama yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedelapan atau yang terakhir, bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW ketika mengharamkan sesuatu, maka itu adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul tidak berbicara dari hawa nafsunya. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.